السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أخوات في الله، أقمنا الله وإياكم. الحمد لله، كتاب kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur hanya kepadanya. Allahu Rabbus samawati wal ardin, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan anugerah dan karunia. Dan tentu saja di antara anugerah dan karunia tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan setelah nikmat keislaman dan nikmat keimanan, yang mana dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kemudian menghirup udara pagi di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan dengan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita pun menggunakan waktu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan kita duduk bersama, bermajlis dalam rangka tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Dan pertemuan kita pada hari ini, yang dia merupakan hari kedua dari daurah muslimah selama dua pekan di ma'had Ummahatul Mukminin Poltangan Pasar Minggu ini, adalah bagian dari pembahasan bekal muslimah menghadapi Ramadan. Kami ingatkan bahwa sedianya Ustaz Rizki akan mengambil jadwal ini menggantikan jadwal kemarin, cuman qadarullah wa ma syaa fa'ala beliau tidak bisa untuk mengisi hari ini. Bagaimana sebentar sore? Bisa insyaallah ya. Jadi insyaallah sebentar sore beliau bersedia untuk mengisi, membawakan materi yang berjudul tentang bagaimana salaf di bulan Ramadan ya. Kurang lebih itu materi yang akan beliau bawakan. Dan karena itu maka kami di sini akan melanjutkan bagian kedua dari pembahasan bekal muslimah menghadapi Ramadan. Bagian kedua, sesi yang ketiga. Ya, dua sesi sebelumnya bekal muslimah menghadapi Ramadan, artinya persiapan menjelang datangnya Ramadan. Ya, adapun pada bagian yang kedua ini atau sesi yang ketiga pada hari ini, insyaallah ta'ala, semoga Allah mudahkan, kita akan membahas perkara yang lebih praktis, yaitu bagaimana wanita muslimah memanfaatkan bulan Ramadan dan amaliyah ketaatan yang ada di dalamnya sebagai jalan untuk meraih ketakwaan, at-taraqi, jalan untuk naik dan menanjak kepada kehidupan yang lebih baik. Ya, oleh karena itu nanti di akhir pembahasan kita akan sebutkan baramij atau barnamij, bagaimana program harian bagi wanita muslimah, ya, di mana program harian ini hendaknya kita sebagai orang-orang beriman yang mengharapkan kebaikan apa yang kita dapatkan dari datangnya bulan Ramadan, bisa mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memakmurkan bulan Ramadan dengan amal kebaikan. Ya, maka nanti pun kita akan sebutkan program harian itu. Tentu saja ya, masing-masing kita boleh menambah, boleh mengurangi. Tetapi apa yang kami sebutkan dari program harian tersebut paling tidak memberikan gambaran kepada kita akan peluang-peluang kebaikan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi kita dengan datangnya bulan Ramadan, ya. Nah, adapun selanjutnya maka tentunya tergantung dengan himmah seorang muslim, bagaimana semangatnya untuk meraih keutamaan itu dan bagaimana dia mengatur waktu dan kehidupannya untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut dan bahkan lebih darinya, ya. Jadi lebih tepatnya sesi yang ketiga ini atau poin yang kedua dari bekal muslim menghadapi Ramadan adalah kita berikan topik kaifa tastagillu almar'atul muslimah ramadhana. Bagaimana seorang wanita muslimah memanfaatkan, ya, mendapatkan manfaat dengan datangnya bulan Ramadan. Dan telah kita sebutkan bahwa meskipun daurah kita ini adalah daurah muslimah, tetapi bukan berarti bahwa kaum laki-laki laisa lahu nasib, tidak bisa mengambil faedah darinya, ya. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa tidak ada laki-laki kecuali ada wanita yang di sisinya, ya. Baik itu ibunya kalau dia belum beristri, ya kan? Atau saudara perempuannya, ya, atau bagian dari kerabat keluarganya yang wanita yang ada dalam kehidupannya, ya. Apalagi jika ia telah diberikan, ya, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah memiliki pasangan hidup, ya, maka akan semakin penting bagi dia untuk mengetahui perkara-perkara ini karena Allah telah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dan Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik. Jadi kalau begitu sekali lagi topik dari materi kita adalah apa? Kaifa tastaghillul mar'atul muslimah ramadhana. Bagaimana seorang wanita muslimah, ya, mendapatkan manfaat dengan datangnya bulan Ramadan, memanfaatkan Ramadan untuk meraih apa yang menjadi target dari puasa, apa itu? La'allakum tattaqun, itu takwa. Baik. Nah, kalau demikian, perkara yang penting untuk kita ingatkan ikhwani fiddin dan akhwat fillah, bahwa dalam pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan serta kemuliaannya. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun mubarak, syahrur as-sabr, bulan kesabaran, bulan mubarak. Dan mubarak telah kita sebutkan bahwa al-barakatu kathratu al-khair wasi'atu, yaitu barakah adalah banyaknya kebaikan serta luasnya, ya. Maka bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, ya. Banyak kita dapatkan istilah yang disebutkan oleh para ulama tentang bulan Ramadan, syahrul taqwa, ya, syahrul ibadah, syahrul himmah, ya, bulan untuk meraih, ya, cita-cita, ya, dan seterusnya, ya. Yang jelas bahwa sangatlah besar keutamaan, ya, bulan Ramadan itu. Dan diantara keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa al-a'mal, amal-amal kebajikan, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan keutamaannya. dibanding hari-hari yang lainnya. Sekiranya jelas ini ya. Ya, cuma perlu kita ingatkan bahwa ya, keterangan tentang keutamaan amalan-amalan di bulan Ramadan secara khusus dibanding amalan-amalan di luar bulan Ramadan, ya, bahwa amalan wajib, ya, maka amalan sunnah maka dia sebanding dengan amalan wajib di bulan yang lainnya, dan amalan wajib di bulan Ramadan sebanding dengan 70 amal wajib di hari yang lainnya. Kita ingatkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari sahabat Salman, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ya, dan At-Tirmidzi, artinya dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Adapun Imam Ibnu Khuzaimah belum memberikan judul in sahal hadis, jika hadisnya sah, dan dalam tahqiqnya bahwa hadis ini lemah. Hadis idza ja'akum syahrul ramadan, diatkan kepada kalian bulan Ramadan, dan disebutkanlah tentang keutamaannya berupa dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan, dan disebutkannya keutamaan amal sunnah bulan Ramadan yang sebanding dengan amal wajib di hari yang lainnya, dan amal wajib di bulan Ramadan 70 kali amal wajib di luar bulan Ramadan. Ini adalah sebagian riwayat ini ya, hadis Salman ini yang masyhur, hadisnya sahih itu dari hadis Abu Hurairah. Adapun ini dari riwayat Salman, pada bahagian ini maka kita ingatkan hadisnya yang benar bahwa hadisnya lemah. Sehingga kata para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, ada orang di luar yang kayaknya ya ada ya kalau kita. Oh, lagi markir berarti. Oh, udah telepon. Baik ya. Jadi kita ingatkan bahwa hadis Salman ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala hadis yang lemah. Bahkan belum mengatakan lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam syai' min dzalik. Tidak sah dari nabi secara khusus tentang keutamaan itu dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau innama huwa istinbathat. Yang ada adalah dia istinbat dari para ulama. Seperti perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ya, yang mengatakan bahwa amal-amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan berlipat-lipat pahalanya dibanding amalan di luar bulan Ramadan yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Ini istinbat kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwa beliau tentang masalah ini, ya. Beliau membawakan dalil-dalil umum yang kemudian diambil kesimpulan dari hadis-hadis tersebut tentang perkara itu. Seperti ya, hadis Abu Hurairah misalnya yang muttafaqun alaihi, ya. Allah berfirman as-shaumu li wa ana ajzi bihi al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dirhim ila 700 dirhim, ya. Kebaikan satu kebaikan sebanding dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, ya. Nah, diambil istinbat darinya kalau begitu puasa memiliki keutamaan yang besar karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan disyariatkan padanya puasa, bahkan dia intinya adalah puasa, ya. Maka bertemulah dua keutamaan, keutamaan puasa dan keutamaan syahr, maka pun semakin berlipatlah nilai pahala dalamnya, gitu, ya. Juga hadis yang lain misalnya man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi. Juga hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari Muslim di mana beliau berkata kana Rasulullah ajwanu an-nasi bil khair, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Wajwabu ma yakunu fi Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya. Dan sebaik-baik nabi dan paling dermawannya beliau adalah ketika bulan Ramadan. Lihat, ada perbedaan kan? Perbuatan Nabi ya di luar Ramadan dan dalam bulan Ramadan. Dalam Ramadan ya at-ta'atu yazid, ya at-ta'atu tazid. Ketaatan itu bertambah, ya. Dan ini ketaatan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping menunjukkan keutamaan bulan Ramadan dan kemuliaan amalan ketaatan di dalamnya, juga menunjukkan akan berlipat gandanya pahala dan keutamaan, ya. Yang jelas istinbat dari para ulama, ya, termasuk hadis Ibnu Abbas, ya, ketika beliau mengatakan umratu fi Ramadan taqdi hajjatan, umrah di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji, bahkan sebenarnya kata beliau taqdi hajjatan ma'i, sebanding haji denganku, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini, ya, seorang yang diberikan kemudahan oleh Allah, keluasan rezeki, lalu dia berangkat haji, berangkat apa? Umrah. Berangkat umrah, ya, di bulan Ramadan. Masya Allah, bayangkan bagaimana ia mendapatkan keutamaan seperti berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang untuk haji daftar tunggunya berapa tahun? Nah, sekarang ini pun hajinya bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana kisah Hajjatul Wada. Ketika Nabi keluar berangkat haji pada tahun ke-10 Hijriah, tidaklah beliau melewati suatu perkampungan, satu wilayah yang di sana ada kaum muslimin, melainkan mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghadiri hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wasallam, ya. Ya'tunaka min kulli fajjin amiq, ya. Luar biasa kan? Ya, sehingga mereka bisa melihat haji bersama Nabi dan mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, kita tidak perlu lagi, ya, menunggu daftar tunggu tadi maksudnya, ya, untuk bisa meraih keutamaannya. Tentunya bukan berarti bahwa dia mencukupkan dari ibadah haji, tetapi keutamaannya, ya. Maka lihatlah, ini menunjukkan atau dalil yang diambil darinya kesimpulan oleh para ulama bahwa bagaimanapun, ya, amalan-amalan ketaatan dilipat gandakan di bulan Ramadan, ya. Nah, jika demikian keadaannya, dan kita mengetahui bahwa dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, dalam banyak surah, ya, Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu, ya kan? Wadduha wal-layli idha saja, ya, wal-layli idha yagsya, ya, duha, al-layl, bahkan dengan al-asr, wal-asri, demi masa, ya. Yang kata para ulama al-mufassirin, tidaklah Allah SWT bersumpah dengan perkara-perkara tersebut kecuali menunjukkan kepada kita keutamaan apa yang Allah bersumpah dengannya. Lalu mengapa dia utama? Apakah dia utama karena duha, lail, al-asr adalah detik-detik yang menyusun suatu waktu? Bukan, tentu saja. Tetapi dengan apa yang ada pada waktu tersebut dari amal ketaatan. Itu tentunya, ya. Karena Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Ya. Jadi waktu yang berharga itu akan menjadi berharga ketika dia dimeriahkan, dimakmurkan dengan amal ketaatan. Ya. Dan waktu yang paling utama yang kita penuhi dengan amal ketaatan adalah mawasimul khairat. Musim-musim kebaikan. Dan musim kebaikan yang paling utama adalah apa? Ramadan. Seperti telah kita bahas dalam pertemuan kemarin, ya. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Kalau begitu, sepatutnya seorang muslim, apakah dia laki-laki ataupun wanita, untuk memperhatikan betul bagaimana datangnya tamu yang agung ini, bulan Ramadan, dan mempersiapkan dirinya dengan bekal yang dengannya ia mampu meraih keutamaan dan kemuliaan waktu tersebut. Nah, Maka kita ingatkan ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, ya, khususnya kepada kaum wanita, ya, khususnya kepada kaum wanita, bahwa kita tentunya menyadari apa yang telah lewat dari kehidupan kita di bulan Ramadan. Jika kita jujur melihat keadaan kita atau keadaan kebanyakan dari wanita muslimah di bulan Ramadan, kita akan dapatkan bahwa kehidupan mereka, ya, banyak tersibukkan dengan, mohon maaf ini, dapur. Ya kan? Ya. Menyiapkan makan sahur maupun berbuka puasa. Apalagi jika kita mengetahui bahwa pada bulan Ramadan, ya, para suami, ya, lebih banyak mengundang tamu dan menerima tamu yang terduga maupun tak terduga, bukan maling sih, tapi, ya, tapi yang tamu yang tiba-tiba datang tanpa perjanjian sebelumnya, dibanding hari-hari yang lainnya, ya kan? Ya. Bahkan mungkin sebahagian suami atau bapak-bapak, ya, mengundang, ya, satu almamaternya, ya, satu lektingnya dan sebagainya, ya, yang pasti akan menyebabkan orang yang di rumah tersibukkan dengan perkara-perkara tersebut, ya. Demikian kalau kita ingin jujur melihat keadaan kebanyakan wanita muslimah. Bukan berarti kita melarang dari perkara itu, ya. Tentu saja jika tujuannya adalah, ya, it'amul ta'am, memberikan makan, taftirus sa'im, ya, memberi buka puasa, maka insyaallah keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingatkan, hendaknya wanita tidak melupakan, ya, ada bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial, bukan seperti bulan-bulan yang lainnya. Naam, ya. Hendaklah dia memberikan bagian waktu dari kehidupannya pula untuk dia bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan amaliah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Jelas, ya? Ya. Jadi itu nanti akan disebutkan insyaallah secara praktis dalam bentuk tahapan-tahapan program harian wanita muslimah. Ya. Tetapi yang kita inginkan adalah bahwa sesungguhnya wanita jika memungkinkan memanage, mengatur dengan baik waktunya. Hingga apa yang ia kerjakan dari bentuk ta'awun dengan suaminya dalam meraih pahala keutamaan, tidak juga menyebabkan ia meninggalkan apa yang disyariatkan. Dan karena itu kita sebutkan di sini, disebutkan oleh para ulama, ya, di antara kiat yang saya lihat sangat jitu ini, ya, qalla, sedikit di antara wanita muslimah mungkin yang memperhatikannya. Apa itu? Telah disebutkan dalam pertemuan kemarin, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya tentang, ya, siapakah dari orang berpuasa yang paling utama? Ya. Man huwa afdalu as-sa'imin? Siapakah dia orang yang paling utama dari orang yang berpuasa? Apa jawab Nabi? Ya. Aktsaruhum lillahi dzikran. Mereka adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah tentang seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang datang kepada Nabi dan mengatakan, "Wasunya amal-amal itu banyak." Ya kan? Ya. Maka dia mengatakan, tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku akan masuk dengannya surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanak radban, la yazalu lisanuk radban min dzikrillah." Hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan kepada wanita, kaum wanita muslimah, ya, siapa di antara kalian yang mendapatkan kesempatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu suaminya dalam menyebarkan kebaikan, ya, menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, maka janganlah haramkan diri kalian dari keutamaan amalan ini. Apa itu? Ya. Wanita bagaimanapun sibuknya dia menyiapkan hidangan berbuka, pastilah masih ada juga waktu jeda bagi bibirnya untuk terkatup, ya enggak? Ya. Mungkin kadang tolong airnya, oh tolong di santannya, tolong ini, mungkin ya. Tapi kan tidak mungkin sekian jam itu berbicara terus, ya. Maka kalau begitu, manfaatkanlah lidah ini selama masih basah, selama masih bisa digerakkan, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ya. Sambil dia bekerja, sambil dia melaksanakan apa yang dia inginkan dari membantu suaminya dalam meraih pahala dan keutamaan. Ya. Maka ini penting, dan insyaallah manfaatkanlah apa yang dimudahkan Allah dari rezeki dan keluasan untuk membekali diri dengan zikir-zikir yang utama. Ya, tentu saja yang pertama azkarus sabah wal masa, zikir pagi petang. Nah, ini ibu-ibu nih sambil menyiapkan kue buka puasa, takjil, ya kan? Bisa dia sambil membaca zikir masa, zikir petang. Ya. Itu. Kemudian yang lainnya misalnya, ya, adzkar fil munasabat, zikir-zikir yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Jelas ya? Ya. Misalnya sementara masa dia ingin ke kamar mandi misalnya, ya. Atau sementara masa hujan turun misalnya, ya. Maka dia pun menyebutkan zikir-zikir fi al-munasabat. Kemudian demikian pula ia memperhatikan zikir-zikir yang disebutkan sebagai zikir yang utama, afdalu adzikir. Ya, dan ini telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam materi-materi yang lain telah disusun buku-buku yang menerangkan tentang perkara ini. Di antaranya kitab Syekh Razzaq Al-Abbad yang berseri itu, ya, Fiqhu Al-Adiyah wal Adzkar. Ya. Maka cuplikkan, tuliskan kalau perlu, ya, zikir-zikir yang utama itu, termasuk juga kalimatani khafifatani fil lisan habibatani, ya, inna rahman takilatani fil mizan, ya. Maka termasuk yang ini, jika dia belum hafal, dia tuliskan, tempel di dinding, di dapurnya dan sebagainya, untuk memudahkan dia untuk mengulang-ulang, dan ketika sudah hafal, dicabut, ya, ya. Dan termasuk diantara perkara yang utama adalah apa? Dia memperhatikan antara waktu-waktu doa yang utama. Misalnya, sementara menyiapkan buka puasa, ya, datang waktu asar. Ya, maka dia pun mendengar suara azan berkumandang. Dijawab. Ya kan? Kenapa? Karena dijamin surga orang yang menjawab. Ya, ucapan muadzin seperti ucapannya khalisan min qalbihi, dengan ikhlas dari hatinya, ya kan? Ya. Kemudian setelah itu ada waktu antara adzan dan iqamah, meskipun dia tidak hadir di masjid. Waktu antara adzan dan iqamah adalah waktu mustajab, waktu dikabulkannya doa. Maka dia berdoa dalam aktivitas apapun, ya, selama itu bukan dalam perkara di WC misalnya, ya. Maka dia berdoa, manfaatkan itu. Demikian pula menjelang buka puasa, sehingga dijelaskan oleh para sebagian ulama, bagi para kaum wanita yang mungkin setelah asar dia tersibukkan dengan mempersiapkan buka puasa, ya, maka hendaklah dia mengatur agar sesaat 15 menit, 20 menit, ya, kalaupun kepepet, ya, 5 menit lah minimal sebelum waktu berbuka semua persiapan telah selesai. Ya kan? Ya, untuk apa? Agar kemudian ia yataqarrab ilallahi bidzikrihi, mendekatkan diri kepada Allah dan berzikir kepadanya. Wa yad'u, dan berdoa kepada Allah, ya. Ma yad'u lahu, apa yang dia inginkan dari doa permintaan. Ya. Bukankah para ulama menyebutkan di antara keutamaan Ramadan, ya, bahwa dalam ayat-ayat Ramadan dalam surah Al-Baqarah 183 dan seterusnya itu, ya, di antara ayat-ayat tersebut ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Ya. Ini di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan yang menunjukkan bahwa dekatnya Ramadan yang dia adalah bulan ketaatan dengan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dekatnya doa itu dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta. Ya, maka janganlah kaum wanita mengharamkan dirinya dari perkara tersebut, dari perkara tersebut, ya. Dan ketahuilah bahwa jika dia kemudian memanfaatkan waktu-waktu tadi, ya, tetap dalam kesibukannya, ya, kemudian ia menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang luang, bahagian tubuh yang tidak begitu aktif, yaitu bibir dan lidahnya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, serta berdoa kepadanya, maka ketahuilah, ya, perkara yang lain yang penting juga untuk dia hadirkan dalam perkara tadi adalah hendaklah seorang wanita mengikhlaskan niatnya dalam setiap amal pekerjaan yang ia lakukan di bulan Ramadan. Ikhlas. Ini penting untuk kita ingatkan, khususnya kepada remaja-remaja putri nih, santri-santri kita yang mungkin nanti, ya, kebanyakan hari-hari Ramadan ia berada di rumahnya, ya. Terkadang mungkin karena di pondok sih, ya, bagaimanapun ada jadwal piket, pekerjaan tidak seberat jika berada di rumah, ya kan? Ya, maka boleh jadi karena kurang terbiasa ia merasa berat ketika diminta oleh orang tuanya untuk membantu meskipun dalam urusan mempersiapkan buka puasa, baik untuk keluarga sendiri ataupun untuk orang lain. Apalagi kalau alasannya begini, kita sudah dapat daurah Ramadan kemarin ini dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, tentang keutamaan amaliyah Ramadan, masa pulang cuma disuruh masak? Nah, kan repot nyarinya, ya. Ustadznya jadi tamang nih nantinya, ya. Ya, ketahuilah bahwa tentunya diantara bentuk amal kemuliaan dan utama di bulan Ramadan adalah taat kepada orang tua dan membantu mereka dalam kebaikan. Tetapi yang kami ingin ingatkan di sini bahwa tentunya dengan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu dan pengajaran yang baik insyaallah telah dari para asatidz, antum mengetahui tentang kedudukan niat dari al-muhawwil al-ajib, bagaimana amal yang sifatnya rutinitas bahkan mungkin kewajiban dalam hal nafkah dan sebagainya bisa bernilai pahala di sisi Allah dengan niat. Ingat hadis Sa'd bin Abi Waqqas, innaka mahma tunfiqu nafaqatan tabtadi biha wajh Allah illa ujirta alaihi, kata Nabi. Bagaimanapun engkau menginfakkan hartamu, ya, selama engkau niatkan dengannya wajah Allah, engkau akan dapatkan pahala dengannya. Hatta taj'alu fi imra'atik, hingga apa yang engkau suapkan di mulut istrimu. Maka remaja-remaja putri hendaknya jangan gusar, ya. Jadi apa? Ya, dia tetap terlibat dalam kegiatan itu, ya. Tapi dia punya keutamaan dengan ilmu yang Allah telah berikan kepadanya, apa? Senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas, cari pahala, sehingga dia tidak kemudian kerja sambil menggerutu gitu. Jangan sampai orang tuanya ingin untuk meraih keutamaan memberi makan orang yang berbuka puasa, ya, sementara yang ikut terlibat di dalamnya justru batal puasanya. Bukan batal karena makan, bukan batal karena cicip makanan, bukan batal karena tergoda makanan, tapi karena orang Makassar bilang nokok-nokok, ngomel-ngomel terus gitu. Artinya tidak ikhlas. Nah, ini ya, fatahul al-ikhlas, luput dari dia keikhlas keikhlasan, maka hadirkan keikhlasan. Kemudian, karena kalian insyaallah mutarabbiah, wanita yang telah mendapatkan didikan insyaallah ta'ala, ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ya, maka kalian lebih mampu mengatur waktu, ya, dan menyampaikan pula kepada orang tua, kalau bisa bu, ya, kita tidak usah terlalu jelimet buat makanannya, ya, makanan yang dibuat harus dirangkai berjam-jam, dari bangun sholat subuh, selesainya menjelang buka puasa 1 menit, wah, kelamaan buatnya, habisnya hanya 15 menit, rusak apa yang dihiasi tadi, kan kelamaan. Target kita apa sih? Berbuka puasa, ya. Maka diantara melalaikan juga adalah memang terlalu banyak beragamnya makanan dan jumlahnya yang banyak, ya. Maka sekadar hajat, tentunya kalau yang diundang 100 ya disiapkan juga untuk 100, bukan disiapkan kemudian hanya 5 saja. Yang penting bagi-bagi sama-sama lah gitu ya, bukan begitu. Memuliakan tamu juga adalah amal kebajikan nih, kalau mudhaif. Paham ya? Tetapi kita ingatkan bahwa anti lebih mampu untuk mengatur waktu. Karena anti telah mengetahui hadaf, tujuan, target. Yang di rumah mungkin belum tahu, belum mendapatkan ilmunya. Maka tuntunlah mereka. Ajarkan kepada mereka. Ya kan? Ini didapatkan hanya oleh siapa? Hanya oleh orang-orang yang telah mempelajari ilmu ikhlas. Kemudian diberikan taufik oleh Allah dalam mewujudkannya, untuk mewujudkan dalam kehidupannya. Maka ini perkara yang penting, ya. Ikhlas. Hadirkanlah niat. Dan bayangkan, bagaimana keutamaan seorang wanita muslimah ketika ia menyiapkan makanan, ya. Jangankan untuk tamu yang diundang oleh suaminya, orang yang datang untuk berbuka puasa bersama keluarganya, baik itu kerabat maupun sahabat suaminya, hanya untuk rumah tangganya saja, jika dia hadirkan niat, ia dapatkan pahala puasa orang-orang yang berbuka dengan makanan yang dia hidangkan. Subhanallah. Ya? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, man fattara sha'iman, siapa yang memberi buka orang yang berpuasa? Ya. Dan tentu saja yang mendapatkan pahala ini, ya, bukan hanya orang yang mengundang, ya enggak? Sahibul hajah. Tapi siapapun yang ikut membantu terlaksananya kegiatan tersebut. Ya, wa ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wa al-udwan. Addal ala al-khair kafa'ili. Al-muslimu al-khazinul amin. Al-khazinul muslimul amin. Ya. Telah kita ketahui tentang perkara bagaimana orang yang yu'awinu akhahu. Membantu saudaranya dalam kebaikan, bahwa dia pun akan mendapatkan pahala dari kebaikan saudaranya itu, ya. Maka ini pun jelas. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, juga Rasulullah bersabda, ya, inna min ahabbil amali ila Allah, sesungguhnya di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin. Artinya menyenangkan hati seorang mukmin. Itu seorang mukmin nih. Ya? Suaminya kah atau anaknya kah atau yang lainnya. Bagaimana jika banyak dari orang-orang mukmin yang dia gembirakan? Ya? Ini min ahabbil amali ila Allah. Di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan bukan hanya itu. Kata Nabi, wa yufarrija anhu ghamman wa yaqdiya anhu daynan aw yut'imahu min ju', dan untuk dia, ya, menyelamatkan saudaranya dari kesempitan atau menghiburnya dari kesedihan, membayarkan apa yang ada dari hutang, ataupun memberinya makan dari kelaparan. Ini dari bentuk idkhalu as-surur. Intinya menyenangkan saudara muslim adalah diantara amal yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan tiga bentuk diantaranya. Membayarkan utang saudaranya, ya, memberi makan orang yang kelaparan, serta menghibur orang yang dalam keadaan sedih, membantu orang yang sedang kesulitan. Demikian dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dan dihasankan dalam Sirah Shahihah, ya, dan dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya. Dalam riwayat Tabarani dengan lafal, "Inna ahabbal amali ila Allah ba'dal fara'id idhalus surur 'alal muslim." Sesungguhnya di antara amal yang dicintai oleh Allah setelah amal-amal yang diwajibkan adalah memberikan kegembiraan kepada seorang muslim. Kasauta auratahu wasba'ta jaw'atahu au qadaita hajatahu. Engkau tutupi auratnya atau engkau kenyangkan perutnya dari rasa lapar atau engkau tunaikan hajatnya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, sepatutnya wanita-wanita yang tadi mungkin tersita sebagian dari waktunya di bulan Ramadan yang dia waktu yang utama, ya, di dapur dalam membantu urusan rumah tangga, baik dia sebagai ibu rumah tangga atau sebagai anak wanita, ya, meskipun ini bukan khusus untuk kaum wanita saja, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kana yaqumu fi mihnati ahli, juga kadang membantu istrinya, ya, hingga datang waktu sholat, ya. Maka intinya bahwa wanita tadi menghadirkan, ya, selain niat ikhlas, semangat dan keinginan untuk menggembirakan saudaranya yang beriman. Paham ya? Maka jika itu ia lakukan, maka insya Allah Allah akan berikan baginya kemudahan dalam, ya, kehidupannya, dan Allah akan berikan kepadanya keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Ya, insyaallah dia akan dapatkan dan meraih keutamaan Ramadan. Karena ingat tadi bahwa sesungguhnya amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Ya. Ini ikhwani fiddin, perkara yang kita ingatkan berkaitan dengan bagaimana seorang wanita muslimah, ya, mengambil kesempatan datangnya Ramadan untuk meraih pahala dan keutamaan, ya. Bahwa jika memang dia terbiasa, karena memang sulit untuk merubah kebiasaan, ya, mungkin banyak, apalagi jika keluarganya, ya, dia peserta KB, keluarga besar, ya, sehingga kesibukan memang yang banyak yang diurus, ya, maka hadirkan selalu ihtisab. Tetapi kita ingatkan pula, hendaknya ia menjadikan bulan Ramadan bulan yang spesial, sehingga mungkin di hari-hari yang lain ia tidak sempat menyiapkan program harian, ya, pekerjaan terjadi sesuai dengan, ya, perjalanan waktu, kebutuhannya apa, pokoknya, ya, tanpa ada penjadwalan, maksudnya begitu, paham ya? Ya, ada bahan makanan dikerja, kan begitu, ya? Ya, tapi kalau bisa di bulan Ramadan ia membuat program kerja harian, jadwal harian gitu. Kenapa? Ya, dia minta waktuha, ya, agar dia mengatur waktunya dengan secermat mungkin. Karena ini hari yang spesial, paham ya? Setiap poin dari waktu yang dilewatinya adalah potensi meraih pahala dan keutamaan. Ya? Maka dia perlu untuk melihat mana yang perlu diprioritaskan, mana yang wajib didahulukan, mana yang mungkin untuk ditunda, dan bahkan mana yang perlu untuk diabaikan. Nah, khairul mu'in, sebaik-baik yang membantu kita untuk fokus dalam perkara itu adalah apa? Adanya program kerja harian. Sehingga nanti di akhir materi, sebentar sore lah insya Allah, saya akan minta nih, dari santri-santri kita, mahat, santriwati mahat ummahatul mu'minin, ya, untuk tolong buat, ya, dengan ikhlas dan azam yang kuat, jadwal harian kegiatan yang akan dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, sebenarnya bukan tujuan kami untuk memeriksa. Yang paling penting adalah keinginan kita yang jujur, ya, untuk menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan menjadi Ramadan ini kita mampu meraih keutamaan yang banyak dan besar. Ya, maka kita sekali lagi harapkan, ini PR nih bagi santriwati ya, khusus bagi santriwati nih, ya, buatkan program harian menjelang Ramadan, untuk Ramadan nanti, dimulai dari harian, namanya harian, ya, dimulai dari bangun sahur sampai sahur lagi. Ya, tolong ya, nanti akan saya buatkan juga di sini, saya akan sebutkan program harian disebutkan oleh para ulama yang penting untuk kita perhatikan sebagai acuan yang kita sebutkan tadi, bahwa boleh ditambah, boleh dikurangi, tetapi kita sebutkan apa yang penting untuk menyiapkan bahwa ini peluang, peluang, peluang. Mungkin di hari yang satu akan berbeda dengan hari yang lainnya, tetapi kita punya pegangan, punya patron, pola harian ya, yang kita pegang. Jika terluput sebahagian, usahakan luput dan digantikan dengan yang lebih utama. Jika tidak, kita tutupi di hari yang lainnya. Demikianlah, agar hari-hari kita alat terakhi senantiasa lebih tinggi dari hari yang sebelumnya. Ya, baik. Itu akhwat, perkara yang kita ingatkan berkaitan dengan wanita yang mungkin dalam kehidupannya ia sulit untuk merubah kebiasaan, maka kalau begitu perlu dia mengatur dengan baik. Ya, dan jika pun dia tersibukkan, maka hadirkan niat yang ikhlas, niat untuk memasukkan kegembiraan kepada kerabat keluarganya dan orang yang diundang oleh keluarganya, ya. Kemudian hendaklah dia niatkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di sisinya, dan hendaknya pula dia mengingat, ya, bahwa apa yang ia kerjakan ini semata diinginkan dengan nyari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan itu pula ia tidak lupa, ya, menyibukkan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwat fillah azinallahu wa yakum. Kalau begitu, mari kita segera masuk kepada apa yang disebutkan oleh sebagian ulama sebagai bentuk barnamij al-yaumi, ya, program harian seorang wanita muslimah. Kita sebutkan wanita di sini karena sekali lagi daurah kita daurah, ya, tentang wanita atau muslimah. Tapi kita ingatkan tadi bahwa kaum laki-laki pun akan mendapatkan bahagian kesempatan darinya. Dan lihatlah nanti bahwa dalam sebagian besar perkara disebutkan, ya, laki-laki ikut terlibat di dalamnya. Ya, cuma akan kita ingatkan perkara spesifik yang bisa diraih oleh wanita, karena, ya, berbedanya keadaan ibadah wanita dibanding laki-laki. Sebagai contoh misalnya masalah sholat wajib, ya, kalau laki-laki tentunya di masjid kan, ya, maka untuk wanita, ya, di mana, ya, meskipun juga banyak yang ke masjid, tetapi tetaplah berlaku bahwa afdalus sholatil mar'i fi baiti illa al-maktubah, salat seorang yang paling utama di rumahnya, ya, kecuali salat wajib, berarti salat sunnah semuanya, ya. Kemudian hadis Abdullah bin Umar, Nabi menyebutkan la tanna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahunna, jangan kalian melarang wanita dari hadir ke masjid, namun rumah mereka lebih utama, ya. Dan ini sabda Nabi kepada kaum wanita di zaman beliau, para sahabat ridhwanullah alaihim ajmain, yang hadir ke masjid bukan sembarang masjid, tapi masjid apa? Masjid Nabawi. Yang keutamaan sholat di Masjid Nabawi adalah 1000 kali sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Dengan, ya, kalau di Makkah 100 ribu, kalau di Madinah Masjid Nabawi 1000, kalau Masjid Aqsa 100, paham ya? Ya, 100, ya, ya, 100, ya. Baik, jadi keutamaan yang dimaksud di sini adalah keutamaan sholat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun bukan imamnya siapa, afdalu khalqillah Rasulullah SAW. Abu Hunayfah mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dan hal ini karena diketahui pula bahwa kaum wanita terkadang tersibukkan dengan kehidupan rumah tangganya, ya, dan jadi perintahkan untuk apa? At-tasattur wa qarna fi buyutikunna, ya. Dan kalau mereka keluar, maka disyariatkan mereka untuk menjaga hijab, ya, dan menjaga adab serta aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Jadi kalau begitu, kesimpulannya, sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya untuk sholat sunnah, kecuali sholat wajib, namun ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, wajib maupun sunnahnya, yang paling utama adalah di rumah mereka. Jelas ya? Ya, maka akan nanti kita sebutkan poin-poin dalam perkara seperti ini, yang berbeda antara laki-laki dan wanita. Kita akan munculkan sisi yang mungkin bagi wanita untuk mengambil manfaat, tidak mengharamkan dia sebagian keutamaan jika dia tidak mampu meraih seluruh dari keutamaan itu. Baik, maka mari kita mulai Baranij Al-Yawmi, ya, program harian seorang wanita muslimah. Kita ambil dari Thulutsul Lail Al-Akhir. Kita mulai startnya dari sepertiga malam yang terakhir. Tentu saja sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat malam, ya, waktu yang paling utama. Kenapa? Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia, ya. Maka hendaknya wanita muslimah tidak mengharamkan dirinya dari waktu yang utama tersebut, walau rakaat, meskipun satu rakaat dari sholat witir. Jelas ya? Baik, setelah itu ia mempersiapkan, ya, apa yang disyariatkan dari hidangan sahur. Apa hukumnya makan sahur? Sunnah, ya, wajib atau mubah? Sunnah, ya. Tapi dia sunnah yang muakkadah, karena Nabi menyebutkan al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Puasa bersahurlah karena pada sahur ada keberkahan. Keberkahan apa tadi? Kathatul khairi wasi'atuh. Banyaknya kebaikan serta luasnya kebaikan, ya. Dan para ulama menyebutkan di antara keberkahan makan sahur, ya, yang sunnahnya diakhirkan adalah apa? At-taqawwul ibadah. Menguatkan tubuh untuk ibadah. Ya. Kemudian juga ketika diakhirkan sahur, maka lebih mudah seseorang setelah sahur untuk mendapatkan sholat subuh. Kalau sahurnya dikedepankan, ya, maka dia akan mengisi waktu berikutnya dengan apa kira-kira? Ya? Ya. Meskipun yang diisi perut bukan mata, tetap saja yang berat kelopak mata, ya kan? Karena yang diisi perut loh, ya kan? Iya, tapi tetap saja yang berat itu kelopak mata gitu. Jadi biasanya jika sahurnya terlalu di depan, dia akan luput dari sholat subuh. Kenapa? Karena ya tadi mata tertutup, hati pun tertidur. Bangunnya ketika terbit matahari luput, ya. Maka yang disunahkan apa? Mengakhirkan sahur. Kata Nabi, ya, la yazalun nasu bikhairin ma ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur, ya. Senantiasa umat atau manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, jelas ya? Maka sahur perlu disiapkan. Sebenarnya persiapan ini, ya, jika mungkin agak luas, bisa dilakukan setelah sholat taraweh wanita, ya. Apakah dia taraweh di masjid atau taraweh di rumah, dan itu yang lebih utama, ya. Namun mereka berjamaah melakukannya. Nah, setelah taraweh tadarus, ya, sebelum tidur menyiapkan bahan-bahan yang akan disiapkan untuk sahur, ya. Kalau sahurnya nanti maunya makan yang segar-segar, bahan sudah siap. Atau kalau sudah dimasak dari malam harinya, sahurnya tinggal memanaskan. Kan begitu ya? Ya. Maka akan lebih ringan baginya menyiapkan waktu sahur. Kenapa? Karena pada waktu sahur ini, di samping tadi sholat witir meskipun satu rakaat, jangan sampai dia haramkan dirinya dari itu. Di samping ia menyiapkan sahur yang dengannya dapatkan keutamaan pahala, memasukkan kegembiraan pada seorang mukmin, ya, melaksanakan kewajiban dari seorang istri dan seterusnya, ya. Ada perkara yang lain yang harus dikerjakan pula. Apa itu? Yukthirnal istighfar. Wanita sebagaimana kaum laki-laki hendaknya memperbanyak istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Paham ya? Maka ini perkara yang hendak diingatkan. Meminta ampun, istighfar dalam waktu sahur. Kemudian setelah makan sahur, ya, jangan mepet, terlalu mepet kepada waktu maksudnya sholat subuh, ya, karena mungkin ia butuh waktu untuk, ya, ke kamar kecil, ya, butuh waktu untuk, ya, berwudu dan sebagainya, ya, yang mungkin akan menyebabkan luput darinya keutamaan-keutamaan yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW dalam hadis yang saya menyebutkan, para sahabat menyebutkan, ya, tentang jarak antara sholat Rasulullah dengan makan sahurnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari? Ya, qadra khamsina ayah. Ada jarak sekitar 50 ayat. 50 ayat ini bukan yang ringkas pendek, tetapi al-mutawassithah. Ayat-ayat yang pertengahan. Ya? Ya, kurang lebih ayat yang satu baris, satu ayat. Kurang lebih yang pertengahan begitu. Ya? Bukan juga yang satu halaman, satu ayat. Itu tadi yang berbeda, tidak hanya musamma, ya? Tidak. Bukan juga yang, ya, tiga ayat dalam satu baris. Yang pertengahan kira-kira. Ya? 50 ayat ini. Dan ini menunjukkan bahwa ada waktu yang cukup, ya, untuk seseorang bersiap untuk menghadiri sholat jamaah, melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain sebagainya. Jelas ya? Kemudian perkara yang lainnya, faedah yang kedua, ini menunjukkan bahwa amalan para sahabat ini senantiasa penuh dengan ketaatan, sehingga mereka menghitung waktu dengan waktu-waktu amalan. Ya? Dalam sebagian kadar disebutkan tentang jaraknya kadar memerah susu amalan, ya, kadar membaca Al-Quran. Jadi menunjukkan bahwa waktu itu diisi dengan kegiatan, aktivitas yang bermanfaat. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga menunjukkan kepada kita, diantara mengisyaratkan bahwa diantara amal yang disyariatkan adalah membaca Al-Quran, menantikan datangnya waktu sholat. Jelasnya? Nah, maka hendaklah kaum wanita, ya, secara khusus, karena mungkin mereka tersibukkan dengan amalan, terlalu capek, merasa capek, akhirnya terlewatkan bagi mereka kesempatan ini. Paham ya? Apa tadi? Membaca Al-Quran menjelang datangnya waktu subuh. Hati-hati, memang istirahat bisa dikatakan sebentar pengakuan kita, tapi kalau sudah mata tertutup, membangunkannya susah biasanya, ya kan? Kebablasan. Padahal perkara yang penting ini, yaitu apa? Jangan sampai ia luput dari keutamaan yang paling pokok pada waktu subuh. Apa itu? Dua amalan berikutnya, yaitu sunnah fajar dan sholat subuh. Jelas ya? Ya. Jadi kita sibukkan secara praktis saja nih, ya. Saya ulangi kembali, sholat witir. Jelas ya? Setelah itu menyiapkan sahur. Setelah itu sambil menyiapkan, jangan lupa wal mustaghfirina bil ashar, istighfar. Paham ya? Setelah itu, ya, sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Waktu subuh, waktu hudu, waktu tenang. Ya, mungkin agak sedikit ngantuk karena sudah mulai capek. Paham ya? Tapi hati-hati, jangan sampai kalau diperturutkan akan melalaikan kita dari keutamaan yang pokok pada waktu tersebut, yaitu apa? yang berikutnya. Sekarang yang berapa? Yang keberapa sekarang? Yang kelima, ya. Itu sunnah fajar dan sholat subuh. Adapun sunnah fajar, maka telah sah keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bukhari, ya, dan Muslim, bahwa sunnah fajar ini khairu minat dunia wa ma fiha, lebih dari dan apa yang ada di dalamnya, ya. Dan kita tahu bahwa meskipun dia utama, bukan berarti dia panjang, pendek, ringkas. Nabi membaca Qul huwallahu ahad dengan Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat Aisyah mengatakan, aku menyangka beliau tidak membaca Al-Fatihah, saking ringkasnya, ya. Tapi yang penting dijaga adalah sunnah fajar, jangan sampai ditinggalkan. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar ini meskipun dalam keadaan safar. Meskipun dalam keadaan safar. Jelas ya? Tapi yang kelima. Yang keenam, sholat subuh. Sholat subuh tadi, ya. Wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya. Sholat subuh berjamaah. Jangan sampai lupa. Dalam hadisnya Sahih Bukhari pula dan Muslim, Rasulullah bisa menyebutkan, ya, barang siapa yang hadir sholat subuh fi jama'atin fahuwa fi rimmatillah, berjamaah, maka dia dalam tanggungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka seorang yang dalam tanggungan Allah berarti dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting dijaga perkara ini, ya, ya. Sholat subuh. Nah, bagaimana dengan kaum wanita jika laki-laki dia hadir ke masjid? Ya, bagaimana dengan kaum wanita? Maka kaum wanita hendaklah menjaga pula waktu yang utama ini, ya, dan bahwa mereka juga memiliki kesempatan untuk melaksanakannya berjamaah, ya, bersama anak-anak wanita yang di rumahnya atau anak-anak kecil yang tidak berangkat ke masjid, ya, ataupun bersama sahabat dan teman-temannya seperti di ma'had ini. Kerjakanlah berjamaah. Kenapa? Karena ada perkara lain yang penting akan kita jelaskan nanti berikutnya. Ya? Kerjakanlah berjamaah. Usahakan itu. Meskipun dia tidak hadir di masjid. Nah, jika wanita muslimah melaksanakan ini, perkara berikutnya, yang ketujuh ya sekarang. Yang ketujuh, yang tidak pantas untuk mereka lewatkan pula adalah apa? Ya. Zikir. Ya? Zikir. Ada dua di sini. Yang pertama, azkar aqdas salawat, zikir setelah salat. Jelas ya? Dan saya kira insyaallah bisa dicari, ya, zikir-zikir yang sahih dalam perkara ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, zikir dalam bentuk umum. Ya. Baik dia zikir pagi, ya, ataupun dia, ya, zikir-zikir yang umum, mutlaqah, ya, atau dia membaca Al-Quran, ataupun mendengarkan majelis ilmu. Ya, ini penting berkaitan dengan amal berikutnya yang akan ia kerjakan yang merupakan peluang kebaikan jika Allah mudahkan baginya. Apa itu? Sholat Isyraq, ya, sholat ketika matahari terbit, sholat isyraq, ya. Telah sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa, ya, yang sholat subuh fi jama'atin, di jamaah tadi, berjamaah, ya, thumma yadhkurullah fi, thumma yadhkurullah fi musallahu, thumma yalbasu fi makani, ya, kemudian dia tinggal di tempatnya, tidak meninggalkan tempat sholatnya. Ini berlaku umum, baik di masjid ataupun di rumah. Ya? Yadhkurullaha, ia berzikir kepada Allah. Baik zikir setelah sholat atau zikir mutlak, dan termasuk mendengarkan ilmu atau menghadiri majelis ilmu. Ya? Kemudian sholat rakaatain, sholat dua rakaat. Maka kata Nabi, ya, rakaat nama. Ya, ya, maka baginya pahala apa? Umrah dan haji tamatan. Yang sempurna. Nah, kesempatan ini, ya, sebenarnya berlaku pada setiap hari dari kehidupan kita. Cuma kan sulit terpenuhi, ya. Dan terbuka luas di bulan Ramadan. Terbuka luas di bulan Ramadan. Maka yang ke masjid, jangan berbuar dari masjid. Lebih baik tinggal di masjid, manfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran atau berzikir, ya. Menantikan waktu isyrak tadi, kemudian dia sholat. Kalau dia di rumah berjamaah, maka dia pun juga seperti itu. Hingga datang waktu isyrak. Lihatlah, bayangkan. Jika kita akan berangkat umrah, berapa biaya yang harus kita siapkan? Sekarang berapa? 13? Oh, sudah ada lagi. Oh, 20 juta sudah. Ya. Itu baru uangnya. Belum kesempatan waktu, ya? Yang haus. Orang yang kerja cuti dulu. Ya kan? Perginya mungkin 9 hari. Ya, umrahnya ya. 10 hari. Paling banyak 12 hari gitu, ya. Tapi ingat, persiapannya boleh jadi sebelumnya. Ya kan? Ya. Belum lagi kekuatan fisik yang harus disiapkan. Kemungkinan sakit di perjalanan. Luar biasa. Ini, ya dapatkan keutamaan itu hanya dengan bersabar duduk setelah selesai sholat subuh berjamaah dan berzikir kepada Allah, dapatkan pahala dan keutamaan. Lalu ketika matahari telah terbit, ia sholat isyraq. Subhanallah. Ya? Allahumma ghufran. Berapa banyak waktu yang lewat dari kita, kesempatan untuk umrah dan haji. Ya kan? Baik. Nah, ini kesempatan ini. Terbuka pada bulan Ramadan lebih luas bagi kita karena waktu yang munasab, ya, waktu yang lebih tepat. Baik, setelah itu apa? Ya. Bertebaranlah di muka bumi. Bagi para ibu, silahkan masuk kamar, kunci pintu rapat-rapat, tenggelam di pulau kapok. Ya? La ba'sa bih. Enggak mengapa. Ya, tetapi ingat, masih ada kesempatan bagi dia dalam tidurnya untuk meraih pahala. Apa itu? Ya, meniatkan dengannya agar kuat dalam aktivitas hariannya. Dan secara khusus dalam mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, dia hadirkan ini karena hari Ramadan, bulan Ramadan dihadirkan itu. Kemudian dia istirahat, ya. Laki-laki pun yang tidak kerja, ya. Kalau suaminya kerja atau sekolah anak-anaknya, maka mungkin dia masih harus menunda sedikit dulu, ya. Membantu suaminya menyiapkan bekal, ya. Maksudnya peralatan, maksudnya bukan makanan, ya. Anak-anaknya pula, ya. Setelah itu dilepas, setelah tidur, setelah itu dia waktu untuk istirahat tadi tidur. Paham ya? Ya. Ingat kesempatan, jangan lupa untuk berniat taqawwulil ibadah. Setelah itu, usahakan ia bangun sebelum waktu duhur. Pada ketika tersisa waktu duha yang paling utama. Apa waktu duha yang paling utama? Ya? Ya, matahari mulai meninggi. Sekitar jam 10, jam 11. Hina tarmudu al-fisal. Ketika anak-anak unta kepanasan sudah. Sekitar jam 11-an itu. Nah, ini waktu bagi mereka untuk bersiap. Ya. Agar apa? Agar ia bisa melaksanakan sholat duha. Ya. Dan kita tahu tentang keutamaan sholat duha, ya. Ya, sebenarnya kita ingin sebutkan semua poin-poin tersebut dan keutamanya, tapi kayaknya waktu tidak cukup bagi kita, ya. Tapi kita ingat saja poin-poinnya, ya. Waktu duha aja usahakan, mungkin di waktu yang lain terlalaikan, waktu Ramadan waktu yang paling pantas untuk kita hidupkan. Apabila Nabi juga melaksanakan duha, maka ia kerjakan terus menerus hingga dikatakan beliau tidak meninggalkannya. Kalau beliau tinggalkan sampai dikatakan beliau tidak mengerjakannya. Ya, dan sholat duha bisa minimal 2 rakaat, maksimal ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan 8 rakaat, sebagian mengatakan bahwa tidak sah dari hadis Nabi kecuali 4 rakaat dalam bentuk fi'il. Ya, dan sebagian mengatakan bahwa boleh sampai 12 rakaat. Ya, yang mana luas baginya, maka ia kerjakan, ya, minimal 2 rakaat. Ya, bagi kaum laki-laki, kesempatan bagi dia untuk meraih keutamaan yang lebih dari kaum wanita. Bagaimana caranya? Duha ke masjid. Dalilnya ada, ya, dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi, ya, riwayat Abu Daud, ya, tentang keutamaan orang yang berangkat duha, kharaja min baiti fa shalla duha. Keluar dari rumahnya kemudian dia sholat duha. Sholat gimana kalau begitu? Ke pasar? Keluar dari rumah nih, kemudian sholat duha. Kemana dia? Ke jalan? Ya, ke masjid berarti sholatnya. Ya? Maka dia pahalanya pahala umrah juga. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya? Jadi kalau begitu kesempatan bagi laki-laki, jika dia tidak dalam suatu aktivitas tertentu, menyegerakan waktu ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat duha. Setelah itu, la ba'sa lahu, tidak mengapa dia untuk kailulah. Waktu apa? Kailulah meskipun di masjid. Ya, selama tidak mengganggu dan tidak menyebarkan sesuatu. Ya? Ya. Maka kailulah, karena kailulah asalnya adalah sebelum zuhur. Ya, kata Nabi, qilu fa inna asy-syaitana la taqil. Tidur siamlah karena syaitan tidak tidur. Asalnya tidur itu adalah sebelum duhur. Ya. Dalam hadis Jabir disebutkan adalah beliau mengatakan adalah kami tidur siangnya sebelum duhur. Kecuali pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat waktu haruslah segera ke masjid. Kalau waktu nanti kebablasan. Ya. Sehingga mereka tidur pada hari Jumat kailulahnya setelah Jumatan. Singgah dulu ke tempat seorang wanita muslimah yang mengundang mereka untuk makan siang tiap Jumat. Setelah itu baru pulang ke rumah dan tidur. Kailulah juga namanya. Ya, jadi asalnya kailulah pada waktu sebelum duhur. Ya, maka setelah sholat duha, ya, dan bagi-bagi di masjid jika memungkinkan, kemudian dia berangkat, setelah itu dia kailulah, tidur siang. Ya, kalau di kantor misalnya kan. Ya, kemudian menanti waktu duhur. Ya, begitu adzan berkumandang, maka dia bersiap, kemudian sholat, setelah menjawab adzan. Demikian pula kaum wanita. Nah, kaum wanita yang tidak berangkat ke masjid, maka dia sholat duhur di rumahnya. Nah, kita tahu bahwa wanita, ya, kebanyakan keadaan mereka menunda sholat dari awal waktunya. Ya kan? Kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi karena alasan kesibukan rumah tangga. Dan itu tidak mengapa memang. Selama sholat masih pada waktunya. Adapun sudah keluar waktu, maka dia berdosa. Jelas ya? Tetapi kita ingatkan, untuk Ramadan, hendaknya seorang wanita muslimah menjaga sholat pada awalnya. Kenapa? Agar terbuka bagi dia peluang-peluang kebaikan yang berikutnya. Karena jika tertunda, maka akan mengambil peluang kebaikan yang lainnya. Contoh misalnya tadi, ketika adzan berkumandang, kesempatan bagi dia untuk menjawab adzan. Ya, peluang untuk masuk surga. Jelas ya? Kemudian berikutnya, ini yang untuk kaum wanita muslimah. Ketika mereka melihat bahwa sholat mereka di rumah lebih utama, sayang sekali kebanyakan dari kaum wanita kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lalai dari menjaga sholat sunnah. Lalai. Ya? Dan lebih banyak kelalaian yang terjadi gara-gara menunda, ya enggak? Ya? Waktu duhur, ya, ditunda sampai jam 2 atau setengah 3, ya, tertunda awalnya, sebenarnya waktu untuk sholat qabliyah duhur berarti panjang kan, tapi juga tidak sempat, mungkin karena tersibukkan oleh sesuatu, paham ya? Ya, dan ketika selesai sholat duhur, terbayang nggak, iya kan sholat ba'diyah duhur, ketika waktu sudah kelihatan begitu, terbayang nggak? Enggak, target dia adalah bagaimana sholat duhur sebelum habis waktu. Selesai, selesai. Puas sudah, ya kan? Bagaimana mungkin dia mau mencoba meraih keutamaan sholat sunnah ba'diyah kalau begitu? Jelas ya? Nah, bedakan jika ia bersegera melaksanakan sholat itu meskipun di hari bulan Ramadan saja, minimal. Karena keutamaan hari tersebut. Sepantasnya dia seperti itu dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Jadi kalau itu kita ingatkan untuk wanita menjaga waktu adzan juga, ya meskipun mereka tidak hadir di masjid, ini penting bagi mereka untuk apa? Untuk terpenuhinya program harian yang telah kita siapkan. Karena setiap waktu ada bahagiannya, paham ya? Jelas ini? Baik. Mendengarkan adzan, menjawab adzan. Setelah itu apa? Salat. Salat apa? Sunnah. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat kan? Ya, dalam hadis Abdullah bin Umar. Tapi ketahuilah, Nabi Muhammad SAW, Ummu Habibah, riwayat Muslim, tentang 12 rakaat sehari semalam yang dijaga oleh seseorang, ya, yang dengannya ia mendapatkan surga. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan rincian 12 rakaat itu, yaitu 4 rakaat sebelum duhur. Nah, ini jarang kita kerjakan, apalagi jika masjidnya cepat komat dengan adannya kan, 4 rakaat. Pak, lihat ini, 4 rakaat ini. Jadi ada waktu yang cukup sebenarnya diberikan. Itu pun ditambah dengan orang yang masih ke kamar mandi dulu. Ya kan? Nah, 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian 2 rakaat sesudahnya. Sudah berapa? 6. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah sebelum subuh. 12 rakaat. Jadi kalau kita mau yang utama, apalagi yang lama-lama memanfaatkan, 4 rakaat target paling tinggi kita. Baik laki-laki maupun wanita. Dan itu memungkinkan jika ia punya komitmen untuk menjaga sholat pada awal waktunya. Kapan ditunda akan tersibukkan. Jelas ini? Ya? Ini sedikit nasihat untuk kaum wanita. 4 rakaat. Setelah 4 rakaat apa yang dilakukan? Berdoa. Karena waktu mustajab antara adzan dan iqamah. Setelah sholat berjamaah, baik dengan keluarganya yang di rumah, anak-anak, ya, ataupun ya dengan sahabat-sahabatnya dalam kos-kosan atau di ma'had misalnya, atau bahkan boleh dengan suaminya yang pulang dari masjid, ya, boleh, ya, malamnya takhid adatan selama nggak jadi suatu kebiasaan rutinitas, ya, suami berjamaah berniat sholat sunnah menjadi imam bagi istrinya yang sholat wajib. Setelah itu ia berusaha untuk menjaga sholat sunnah 2 rakaat minimal setelah sholat duhur minimal. Karena dalam riwayat yang lain dari hadis Ummu Habibah juga Nabi menyebutkan barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka ia aman dari neraka. Jelas ya? Minimal 2 rakaat. Setelah itu waktu yang luas baginya, ya. Ima dia istirahat kembali, ya, kailulah lagi, atau dia membaca Al-Quran, ya. Setelah itu, ya, dia atau dia melanjutkan dengan apa? Sambil datangnya waktu asar. Waktu asar seperti itu pula, ya. Seorang mata muslimah hendaknya menjaga waktu yang utama pada awalnya. Kenapa? Agar mudah bagi dia untuk melaksanakan apa yang berkaitan dengan sholat asar dari sholat rawatib. Pertanyaan, adakah sholat rawatib untuk sholat asar? Ada? Ada? Ada khilaf di antara para ulama. Kebanyakan mengatakan tidak ada. Namun ada satu hadis dari riwayat Abu Dawud, dari Ali bin Abi Thalib. Ketika tanya kepada beliau tentang sholat rawatib Nabi yang wadaba alaiha, yang beliau kerjakan terus menerus kepada beliau, innakum la tastati'un, kalian tidak akan mampu. Kata sahabat, sampaikanlah. Kata beliau, 16 rakaat sehari semalam. 16 rakaat sehari semalam. Bagaimana itu? Beliau sebutkan kemudian, ya, bahwa dia adalah 2 rakaat sebelum duhur, ya, kemudian 4 rakaat sesudahnya. Sudah berapa? Hah? Sudah 6 ya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Bahkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib disebutkan sifatnya, yaitu beliau sholat seperti sholat duhur, 2 tasyahud, 1 salam. Ini saya kira Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah, Ta'liq ala Fiqh Sunnah. 4 rakaat sebelum asar. Setelah itu 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah sebelum subuh. Berapa semua? 16. Tentang salat sunnah rawatib ada khilaf di ulama. Ada arnakan 10, 12, 14 dan 16. Paham ya? Yang tadi sebagian ulama menyebut dia 16 dan termasuk berarti salat 4 rakaat qabliyah asar. Ya, mungkin di hari-hari yang lain kita tidak bisa jaga, ya. Coba Ramadan kita punya target bisa menjaganya. Buat bernamis, buat berdua harian tadi. Paham ya? Targetnya seperti itu. Ya, dan itu menuntut mungkin kita datang, kalau laki-laki, datang ke masjid lebih awal. Tidak mengapa, karena kita dapatkan pahala menantikan mas, menantikan sholat jamaah. Baik. Setelah asar, maka wanita tersibukkan dengan urusannya. Ya, apakah itu menyiapkan sahur, atau mencuci pakaian dan lain sebagainya. Menyiapkan berbuka puasa, atau yang lain sebagainya. Jelas ya? Baik. Nah, kalaupun mereka tersibukkan dengan menyiapkan sahur tadi, maka jangan lupa apa yang disebutkan di awal pembahasan, ya, dari niat ikhlas, niat memudahkan dan menggembirakan kaum muslimin, memberi makan orang yang berpuasa, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan senantiasa berzikir dalam setiap kegiatan yang ia lakukan. Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Itulah ulul albab. Ya, jadi berzikir dalam kesempatan secara khusus zikir apa? Zikir petang. Dia kerjakan. Kalau dia duduk tenang itu lebih baik lagi. Atau dia tunda nanti menjelang waktu berbuka itu lebih baik lagi. Tetapi asalnya zikir petang setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Jelas ya? Baik. Dan ingat, ada waktu utama di mana waktu berbuka. Salatu da'watin mustajabat. Tiga waktu yang dikabulkan oleh Allah. Disebutkan tentang musafir. Dan disebutkan juga tentang orang yang berbuka. As-sawmu inda fitrihi. Sebagian ulama melihat bahwa doa yang dikabulkan oleh orang berpuasa tidak terbatas pada waktu berbuka. Namun mencakup setiap keadaan dia dalam keadaan berpuasa. Dari waktu sahur, setelah sahur, terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari. Itulah waktu yang dikabulkan. Ya, tapi minimal, ia menjadikan 15 menit, 20 menit, atau minimal 5 menit, sebelum waktu berbuka, waktu untuk dia selesai dari tugas rumah tangganya, dari kegiatan dan aktivitasnya. Untuk apa? Untuk kemudian berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut namanya, ya, dan berdoa dan meminta hanya kepadanya. Hingga datang waktu berbuka, maka ia pun membaca doa berbuka puasa. Apa doanya? Dhahaba dhama wa batalatil uruq wa thabata al ajr insyaallah. Dan ia mendoakan kepada orang yang membantu terhidangnya makanan buka puasa atau orang yang mengundangnya untuk berbuka puasa dengan doa-doa yang warid. Akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikum al-malaika wa aftar indakum as-sa'imun atau yang lainnya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum, Allahumma sqi man saqana, wa'i man at'amana dan sebagainya. Dari doa-doa yang disyariatkan. Ya. Setelah itu maka dia menjaga untuk tidak terlalu kenyang waktu berbuka agar bisa mendapatkan sholat berjamaah maghrib. Jelas ya? Ini pun ada keutamaan sholat maghrib ini sama juga sholat asar tadi, ya. Maka sholat maghrib pun ada. Nah, ada amalan yang lain yang jangan sampai lewat jika memungkinkan. Hadits Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa." Sahih riwayat Bukhari. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salat sebelum maghrib dua rakaat, ya, bagi yang mau. Ya. Dia bukan wajib, perintah memang, tapi hukumnya sunnah. Dan bukan dari sunnah rawatib. Bukan perkara yang kebiasaan Rasulullah. Karena hanya datang dalam bentuk perkataan dan Nabi tidak mengerjakan. Yang mengerjakan para sahabat. Jika berkumandang adzan maghrib, fakanu yattadiruna ila sawari al-masjid. Maka mereka berlomba untuk mencari tiang masjid untuk sholat dua rakaat. Coba karena kita ingatkan bahwa ini kan bulan Ramadan, ya, bulan keutamaan. maka jika memungkinkan, ia ambil peluang itu. Jikapun luput, insya Allah tidak mengapa. Asalkan jangan sampai luput, berdoa antara adzan dan iqamah. Doa mustajab. Paham ya? Setelah itu sholat maghrib berjamaah. Setelah itu sholat ba'diyah maghrib. Nah, jangan sampai terlalu pula ini. Dan secara khusus dikerjakan di rumah. Kalau dia hadir ke masjid, segera pulang setelah sholat maghribnya. Usahakan jangan sholat ba'diyah maghrib di masjid. Karena Imam Ahmad bahkan melihat bahwa tidak sah. Sebenarnya sah. Cuman bahwa beliau ingin mengingatkan bahwa Nabi tidaklah sholat ba'diyah maghrib kecuali di rumah. Adapun yang lain bukan di masjid-masjid, ya. Asalnya di rumah juga, tapi beliau kerjakan di rumah, di masjid, sehingga Ibnu Umar pun melihat sholat Nabi tersebut yang diceritakan tentang 10 rakaat itu kecuali dua sholat, yaitu sholat subuh ba'diyah fajar, qabliyah fajar, yang menyatakan kepada dia adalah Hafsah, adiknya, ya. Kemudian maghrib yang Nabi kerjakan di rumahnya juga, ya. Jadi diusahakan segera pulang setelah asar, setelah maghrib, ya, sholat di rumahnya dua rakaat, dan setelah itu makan, ya. Dan berikutnya adalah dengan hadirkan dalam makan itu taqawulil ibadah, kuat untuk ibadah, bukan justru sebaliknya. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati, mules deh, ya. Sakit perut atau kemudian tertidur jadinya, ya, tidak juga, ya. Maka dia mengatur waktu sampai datang waktu isya, ya. Ketika waktu isya, maka dia hadir sholat isya, ya. Jika dia ingin sholat sunnah sebelumnya juga boleh, bukan rawatib, tapi kata Nabi, ma bainal adzanaini sholatun liman syaa. Ada Abu Ghaffal lewat Bukhari juga, antara dua adzan ada sholat sunnah, ya. Kemudian sholat isya berjamaah, setelah itu ba'diyah isya dia kerjakan, ya. Jika dia wanita mengerjakannya di rumah, diusahakan juga, jika memungkinkan tidak memberatkan, ya, diakhirkan tidak mengapa. Apalagi jika dia berjamaah bersama teman-temannya, diakhirkan. Waktu yang utama adalah tengah malam, sekitar jam 10, ya. Tetapi dikhawatirkan jika dia terlalaikan dengan tertidur dan sebagainya, maka lebih baik dia kerjakan pada awal waktu. Setelah itu dia mengerjakan sholat tarawih berjamaah di awal waktu, ya. Meskipun yang afdal adalah yang akhir menurut sebagian ulama, tetapi melihat kemudahan dari kaum muslimin, maka waktu yang afdal adalah yang awal waktu. Maka dia hadir sholat tarawih dan mengusahakan sholat tarawihnya bersama imam hingga selesai. Karena dia bersabda, man sallama imami hatta yang sarif kutiba lahu qiyama laylihi. Siapa yang sholat bersama imam sampai bubarnya imam dengan witirnya, maka dituliskan baginya pahala sholat malam secara penuh, ya. Setelah itu maka dia, ya, imma menyiapkan tadi bekal-bekal untuk sahur nanti yang mau dimasak, ya. Kalau perlu dimasak memang, ya. Kemudian setelah dia membaca Al-Quran, ya, karena ingat bulan Ramadan juga adalah bulan Al-Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan memperbanyak menamatkan bacaan Al-Quran. Maka dia gunakan itu hingga kemudian dia merasa butuh istirahat, dia istirahat dan mengharapkan tentunya agar Allah membangunkan ia pada sepertiga malam yang terakhir. Kembalilah kemudian kehidupannya seperti program harian yang telah disusun sebelumnya. Ini gambaran praktis dari program harian wanita muslimah. Perkara yang ingin kami ingatkan adalah bahwa hendaknya kaum wanita berhati-hati dari menunda sholat dari awal waktu. Karena ini kalaulah tidak membahayakan agamanya, dalam arti kemudian menyebabkan ia melewati waktu sholat, jangan-jangan adalah menyebabkan tertutupnya peluang baginya untuk meraih keutamaan-keutamaan yang lain yang datang sesudah sholat itu. Dan ingat, ini bulan Ramadan, bulan untuk meraih keutamaan. Jelas, ya? Baik. Dan kami ingatkan pula kepada kaum laki-laki, ya, agar di bulan Ramadan ya juga meringankan keadaan keluarganya. Meringankan baik dalam keadaan tidak terlalu menuntut persiapan yang banyak. Kita kadang ya meminta istri kita untuk menyiapkan makanan yang lebih lengkap daripada yang di restoran termahal juga. Ya kan? Ya. Sudah budgetnya terbatas, setelah itu maunya yang komplit pula. Kalau tidak beres malah marah. Ya, maka hendaknya kita pun berlapang dada dan membantu istri kita dalam memudahkan urusan itu. Kenapa? Dia pun ingin meraih keutamaan amal kebajikan di bulan Ramadan. Insyaallah dengan itu akan sempurna ta'awun ala birri wat taqwa. Saya kira ini yang saya sampaikan. Intinya saya ingatkan, kelalaian wanita kadang adalah karena menunda waktu sholat sehingga tertutup peluang untuk meraih keutamaan yang lain. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan amal yang soleh, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Ramadan dan memakmurkannya dengan amal ketaatan. Allahumma balighna Ramadan. Subhanakallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.